Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نعم نواصل في شرح كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى. Baik, terakhir masih dalam dhabit yang pertama dari dhabit inda ta'arud al-jarh wa ta'dil berkenaan dengan manahij al-a'immah. Sudah disebutkan kemarin bahwa para a'immah secara umum terbagi menjadi tiga. Ada mutasyaddid, mu'tadil, dan mutasahil. Nah, di mana faedah dari taksim ini adalah sudah disebutkan yang pertama ya, bahwa kalau yang mentausik itu adalah ulama yang mutasyaddid, maka dipegang erat-erat tausiknya. Karena dia tidak gampang mentausik seorang. Maka kapan dia mentausik, maka dipegang kuat-kuat tausiknya. Karena itulah, seperti Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, beliau terkenal tasyaddud dalam dalam tausik, susah untuk mentausik orang. Ya, dan ini diantara hal yang penting untuk diketahui, bahwa Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, kalau beliau berkata soduk, maka itu semakna dengan sikoh. Ya, Abu Hatim Ar-Razi kalau beliau mengatakan soduk, maka itu setara dengan sikoh. Ya, jadi kalau misalnya ditemukan Al-Bukhari mengatakan sikoh, Abu Hatim mengatakan soduk, itu sama saja. Bukan berarti Abu Hatim menghasankan, tapi itu derajatnya sama seperti siqah. Kenapa? Karena Abu Hatim Ar-Razi mutasyaddid. Ya, mutasyaddid kalau sekedar bilang soduk saja, itu sudah sederajat dengan siqahnya orang yang mu'tadil. Siqahnya alim yang mu'tadil. Jelas ya? Ya, maka kapan ulama yang mutasyaddid dalam mentakdil, dia mensiqahkan, maka ini dipegang erat-erat. Namun sebaliknya, kalau dia menjarah. Kata beliau, kalau ada ulama lain yang sesuai dengan yang juga menjarah rawi tersebut, ya, ada ulama lain yang juga menjarah rawi tersebut. Dan tidak ada yang mensiqahkannya, maka rawi tersebut majruh. Namun jika tidak ada seorang pun alim, ya, imam yang sesuai dengan dirinya atau yang bersamaan dengan dirinya menjarah rawi tersebut, ya, hanya dia sendiri yang menjarah, maka kalau ada yang mentakdil, ya, maka kalau ada yang mentakdil namun takdilnya mubham, maka tetap didahulukan jarahnya kalau dia mufassar. Tapi kalau tidak, maka didahulukan takdil mubham. Adapun kalau dia sendirian, misalnya pada seorang perawi, cuman ada satu kalam tentang dirinya, yaitu cuman jarahnya alim yang mutasyaddid. Maka di sini beliau mengatakan tidak diterima ucapannya secara mutlak, tapi juga tidak dibuang. Nah, jelas ya? Maka kita sudah sebutkan kemarin bahwa kalau dalam biografi seorang perawi cuman ada jarahnya rawi yang imam yang mutasyaddid, maka yuk malubihi, tetap diamalkan, dikarenakan al-i'mal aula min ihmalihi, bahwa membiarkan seorang perawi dalam hayyiz al-majhul, ya, itu enggak lebih baik dibandingkan kalau diamalkan jarahnya seorang alim walaupun dia mutasyaddid dalam mentakdir, yang bermakna dia mutasahil dalam menjarah. Baik, la ba'sa. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullah, ya, faedah yang kedua dari mengetahui manhajiyah para ulama ini, kata beliau, wa idza ja'at tawthiqu minal mutasahilin. Kalau datang tausik dari ulama yang mutasahil, yakni mutasahil fit ta'dil, bergampangan dalam mentakdil. Kemudian datang tausik darinya. Datang tausik dari ulama, dari alim yang mutasahil dalam mentakdil. Fa innahu yunzar. Maka apa namanya? Harus dilihat. Ya, hal wafaqahum ahadun min al-a'immatil akharin ala dzalik, yakni aula. Apakah ada alim lain yang sepakat dengan dirinya dalam mentakdil rawi tersebut atau tidak? Fa in wafaqahum ahadun ukhidha biqaulihim. Kalau ada alim lain yang sepakat dengannya, maka diambil, diterima ucapan mereka. Yakni yang diambil ucapan mereka, bukan alim yang mutasahil ini. Wa in infarada ahaduhum bidzalika at-tawthiq fa innahu la yusallamu lahu. Adapun kalau dia cuma dia sendirian yang mentausik, ya, maka tidak diterima darinya. Fa inna min 'adati ibni Hibban tawthiqu fa inna min 'adati ibni Hibban tawthiqal majahil. Karena di antara kebiasaan Ibnu Hibban, ya, adalah mentausik rawi-rawi yang majhul. Baik, berkenaan dengan apa namanya? Tausiknya al-mutasahil. Di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan, kalau ada seorang yang mutasahil seperti kemarin sudah disebutkannya Al-Ijli Ibnu Hibban rahimahumallahu taala, keduanya bergampangan dalam mentausik. Mentausik majahil. Ya, bahkan sudah berlalu kemarin Al-Ijli bahkan lebih longgar lagi dibandingkan apa? Ibnu Hibban sebagaimana kata Syekh Muallimi Al-Muallimi rahimahullah. Nah, kalau misalnya Ibnu Hibban dan ataupun Al-Ijri mensikohkan, ya. Kata beliau, kalau ada alim lain yang juga mensikohkan rawi tersebut, maka perhatikan ucapan beliau, ukhidha biqaulihim. Diambil ucapan mereka, mereka bukan Ibnu Hibbannya. Misalnya Ibnu Hibban mensikohkan, bagaimana menyikapi tausiknya Ibnu Hibban? Ya, bagaimana menyikapi tausiknya Ibnu Hibban? Beliau katakan kalau ada alim lain yang juga mensikohkan, maka diambil ucapan mereka, yakni alim lain ini, bukan berdasarkan tausik yang diimban. Tapi kalau di dalam biografi seorang atau cuman dia sendiri yang mensikohkan, ya, atau cuman Ibnu Hibban sendiri yang mensikohkan, ya, tidak ada alim lain yang mensikohkan rawi tersebut. Jelas ya? Terlepas dia ada yang menjarah ataupun tidak. Kalau ada yang menjarah, jelas didahulukan yang menjarah. Ya. Kalau ada Ibnu Hibban mentikohkan dan ada yang menjarah, maka didahulukan jarah. Ya. Tapi kalau tidak ada jarah juga, ya, yang ada hanyalah tausiknya Ibnu Hibban kepada perawi tersebut. Tidak ada komentar lain tentang perawi tersebut. Kata beliau juga tetap tidak diterima. Karena adatnya Ibnu Hibban mentausik al-majahil. Tapi di sini kesimpulannya, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Syekh, kesimpulannya berarti tausiknya Ibnu Hibban atau tausiknya al-mutasahilin secara umum tidak diterima. Ya, secara umum tidak diterima. Dengan catatan kalau dia sabit, sudah jelas dia mutasahil, betul-betul mutasahil. Ya, betul-betul apa? Mutasahil. Nah, karena sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, dalam penyebutan orang-orang apa alim yang mutasahil, tentunya maratib mereka juga bertingkat-tingkat. Al-Ijli dan Ibnu Hibban di satu tingkatan dalam tasahul. Tentunya tidak sama seperti At-Tirmidzi dan Ad-Darqutni. Ya. Mereka masih lebih baik. At-Tirmidzi dan Ad-Darqutni masih lebih baik dibandingkan Ibnu Hibban dan Al-Ijli. Jelas sampai sini ya. Maka di sini makanya beliau kasih contoh min 'adat Ibnu Hibban. Maka tausiknya Ibnu Hibban, kalau kita lihat kesimpulan beliau di sini, ya enggak kepake wujuduhu kaadamihi. Kenapa? Kata beliau tadi, kalau ada yang sama dengan Ibnu Hibban mentausik, maka yang diambil adalah alim yang lain itu, bukan Ibnu Hibbannya. Tapi kalau dia sendirian, cuma dia sendirian yang mentausik, tidak ada yang lain, maka ditolak. Berarti kan intinya apa? Pada dua keadaan, tausiknya Ibnu Hibban dari pakai. Ada yang mendukung beliau ataupun ada yang tidak mendukung beliau, sama saja. Ya, kalau cuma dia sendiri yang mentausik, enggak diterima. Ya, kalau ada ulama lain yang mentausik bersama dia, ucapan ulama lain itu yang diambil. Berarti kan sama saja. Ya, maka sebenarnya kesimpulannya kalau begitu, enggak perlu ada rincian seperti ini. Enggak perlu ada rincian seperti ini. Karena apapun keadaannya, ada yang mendukung atau tidak ada yang mendukung, toh tetap tausiknya Ibnu Hibban enggak dipakai. Jelas ya? Maka alim semacam Ibnu Hibban dan Al-Ijli rahimahullahu taala ketika beliau mentausik, maka tausiknya ini wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama seperti tidak adanya. Baik ketika ada yang mendukungnya maupun tidak ada yang mendukung bersamanya. Namun hal ini tidak bisa kita terapkan pada Tausiknya At-Tirmidzi atau Dharqutni karena mereka berdua lebih mending dibandingkan Al-Ijri dan Ibnu Hibban, walaupun penulis di sini kategorikan keduanya ke dalam mutasail tapi ma'ruf. Ya, ucapan Dharqutni rahimahullah tausik beliau pada sebagian keadaan apa? Diterima. Demikian pula At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, maka hukum yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala terkhusus bagi yang mutasahilnya tasahulnya seperti Al-Ijri dan Ibnu Hibban yang kita sudah tahu kaidah beliau, kaidah asal beliau. Dan butuh dibedakan antara orang yang mutasahil karena memang itu manhajnya dia dengan orang yang mutasahil dikarenakan faktor lain. Ya. Misalnya ada sebagian alim yang menghukumi seorang apa? Bergampangan, ya. Zahir hukumnya adalah terlalu longgar. Tapi penyebabnya bukan gara-gara asal kaidahnya, tapi gara-gara misalnya dia tertipu. Si perawi ini datang menampakkan hadis-hadis baiknya, padahal dia punya banyak hadis jelek, hadis yang dia tidak hafal, sehingga dia tertipu, dia kira semua hadisnya bagus, kemudian ditausik. Ini kan tidak menunjukkan dia mutasahil, tidak menunjukkan dia mutasahil mentausik rawi yang dhaif, tapi memang itu informasi yang didapatkan. Beda dengan Ibnu Hibban dan Al-Ijli yang memang asal mazhabnya dia mutasahil. Ya. Jadi dibedakan antara manhaj seorang alim dengan ketika dia tidak punya manhaj yang mutasahil, tapi ketika dia mentausik, ya, kedapatan apa ternyata banyak mentausik rawi-rawi yang tidak layak ditausik karena faktor lain, bukan karena asal manhajnya yang mutasahil. Ya, jelas sampai sini. Maka apa yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala berkenaan dengan tausiknya apa imam yang mutasahil yang wujuduhu ka'adamihi ini secara khusus berkenaan dengan a'immah yang memang manhajiyahnya mutasahil sebagaimana seperti Ibnu Hibban dan Al-Ijli rahimahullahu rahimahumallahu taala. Jelas ya? Nah, walaupun untuk Ibnu Hibban sendiri ya, ada maratib sebagaimana disebutkan di bawah di Hamish nomor 2, Taufik Ibnu Hibban ala khamsi maratib, dan ini juga pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama. Ya, dan ini yang seingat saya juga yang dipakai oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, berbeda dengan Syekh Mukbil rahimahullah, beliau mengitlakkan Taufik Ibnu Hibban itu wujuduhu ka'adamihi. Enggak kepakai sama sekali. Sementara Syekh Albani rahimahullah mengiktibar tausiknya Ibnu Hibban di sini ada 5 maratib. Ya, dibedakan secara umum dibedakan antara dibedakan antara kan iktibar untuk mengetahui tausiknya Ibnu Hibban kan dalam kitab beliau As-Siqat kan begitu. Dalam kitab beliau As-Siqat. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga sejumlah ulama lain ya membedakan tausik Ibnu Hibban antara rawi yang cuman tersebut namanya tok dalam kitab Siqat dan tidak ada komentar apa-apa dari Ibnu Hibban dengan rawi yang memang Ibnu Hibban puji. Jadi bukan sekedar dicantumkan namanya dalam Al-Siqat tapi juga ada pujian dari Ibnu Hibban. Itu beda derajatnya. Ya, itu beda derajatnya. Adapun rawi-rawi yang sekedar namanya ditaruh oleh Ibnu Hibban dalam Al-Siqat kemudian tidak ada komentar, maka ini majhul, enggak diterima. Tapi adapun rawi yang disebutkan namanya oleh Ibnu Hibban dalam As-Siqat dan Ibnu Hibban takdil dia dengan kalimat dia sendiri, dia puji dengan kalimat dia sendiri, maka ini tausiknya mu'tabar. Tausiknya apa? Mu'tabar. Ya. Mengapa? Ya. Mengapa? Karena para ulama yang menolak tausiknya Ibnu Hibban secara mutlak, mereka mengatakan Ibnu Hibban itu terkenal mentausik rawi majhul. Terkenal mentausik rawi majhul. Apalagi kita melihat asal kaidahnya bahwa al-asal fir rawi al-adalah, selamat malam hijrah, selamat tidak ada jarak. Ya. Namun ketika Ibnu Hibban menyebutkan seorang perawi dalam kitab Tsiqat, kemudian ditaruh pujian di situ dari kalimatnya Ibnu Hibban sendiri, ya dia memuji rawi tersebut, mentakdir rawi tersebut, ini menunjukkan bahwa ini rawi bukan majhul. Ibnu Hibban kenal dia, tahu dia orangnya. Makanya derajatnya beda antara rawi-rawi yang sekedar ditaruh namanya di kitab Tsiqat dengan rawi-rawi yang apa? Yang ditakdil oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Nah, ini itibar yang lain di kalangan para ulama dalam menghukumi apa? Dalam menghukumi tausiknya Ibnu Hibban, dan ini melahirkan banyak sekali khilaf dalam menyikapi hadis. Betapa banyak hadis-hadis yang status hadisnya ditentukan oleh satu perawi. Kemudian satu perawi ini yang ada cuman tausiknya Ibnu Hibban, di mana dia tersebut dalam kitab Tsiqat dan dipuji oleh Ibnu Hibban. Maka bagi alim yang menolak tausiknya Ibnu Hibban secara mutlak, mereka tetap mendhaifkan hadisnya. Tapi bagi alim yang mengatakan bahwa kalau ada rawi ditaruh di kitab Tsiqat oleh Ibnu Hibban, kemudian dipuji, ditakdil, maka ini takdirnya mu'tabar. Maka tentu dia akan menghasankan hadisnya misalnya, atau mensikohkan hadisnya, mensahihkan hadisnya. Nah, maka ini butuh diketahui manhajiyah, ya, diketahui manhajiyah para ulama, bahwa secara umum ada dua pandangan berkenaan dengan tausiknya Ibnu Hibban. Ada yang menolak secara mutlak, wujuduhu ka'adamihi, dan ada yang mentafsir. Dan insya Allah akan disebutkan nanti, disebutkan situ akan datang di halaman 97, bagaimana rincian sebagian ulama dalam menyikapi tausiknya Ibnu Hibban. Ada tausik yang diterima dan ada tausik yang ditolak. Dan mengetahui hal yang seperti ini penting agar kita bisa mengetahui maslak mereka. Kenapa ini alim berbeda pendapat dalam menyikapi hadis ini? Aliman ini, kenapa mereka berbeda pendapat menyikapinya? Oh, ternyata karena dibangun di atas ya khilaf mereka dalam tausiknya Ibnu Hibban. Jelas ya? Baik. Jadi ini berkenaan dengan tausik al-mutasahil. Ya. Tausik al-mutasahil. Kalau dia mentausik, maka kesimpulan dari penulis rahimahullahu taala, dan ini yang dipilih oleh penulis adalah wujuduhu ka'adamihi. Ya, dan pendapat yang lain ada yang merinci tausiknya Ibnu Hibban. Kemudian wa ammal jarhu, adapun bagi alim yang mutasahil dalam mentakdil. Kalau dia mutasahil dalam mentakdil, ya kan, bergampangan dalam mentakdil, berarti konsekuensinya, lawazimnya, dia mutasyadid dalam menjarah. Kan begitu, mutasyadid dalam jarah. Yani susah untuk menjarah orang. Kalau dia gampang mentausik, berarti susah dalam menjarah, kan begitu. Susah dalam apa? Susah dalam menjarah. Mutasyadid dalam jarah, maksudnya di sini mutasyadid dalam menjarah adalah sangat sulit untuk menjarah. Kenapa? Karena dia mutasahil mentausik rawi, berarti dia akan susah menjarah orang. Nah, kata beliau, fa'ammal jarhu falaisu fihi ala manhajin wahid. Adapun dalam masalah menjarah, maka para ulama mutasahil ini tidak di atas tingkatan yang sama. Ya, tidak sama apa namanya maratibnya. Bal minhum man yatasahalu fi ad-du'afa aidan kal ijri. Di antara mereka ada yang mutasahil dalam ad-du'afa seperti al-ijri, ya. Dan wa minhum man yata'annatu ahyanan ka Ibnu Hibban. Dan di antara mereka ada yang mutasyaddid dalam menjarah seperti Ibnu Hibban. Ya. Seperti Ibnu Hibban. Walidzalika yata'aqqabuhu adh-dhahabiyyu 'ala at-ta'annuti fi mawadhi'a katsirah. Karena itulah Az-Dzahabi mentakib Ibnu Hibban ya atas sikap ta'annutnya, tasyaddudnya dalam menjarah dalam pada banyak tempat. Pada banyak tempat. Baik. Nah, jadi ada alim yang mutasahil dalam mentakdil, ya. Dia juga mutasahil dalam menjarah. Ini terkesan bertentangan kan? Mutasahil dalam mentakdil, ya, bergampangan dalam mentakdil, ada juga yang bergampangan ketika menjarah. Ya, seperti Al-Ijli di sini. Dia juga mutasahil ma'ad du'afa. Ya. Yatasahal ma'ad du'afa. Ada juga yang mutasahid dalam menjarah, mentakdil, mutasyadid dalam menjarah, ya, mutasyadid dalam menjarah. Nah, Allahu taala alam bisawab. Wa ammal mu'tadilun, nah adapun tabaqat yang di tengah-tengah tadi, wa ammal mu'tadilun seperti Imam Ahmad Al-Bukhari, ya, nam As-Sauri, Abdurrahman bin Mahdi. Nah, fa innahu yu'tamadu ala aqwalihim fil hukmi ala ruwati jarhan wa ta'dila. Adapun yang mu'tadilun, maka akwal mereka dalam jarh wa ta'dil diterima. Ma lam yu'arif tawthiquhum, ya, bijarhi, ma lam yu'arif tawthiquhum bijarhin mufassar khalin min at-ta'annuti wa at-tashaddud. Selama tawthiq mereka tidak bertentangan dengan jarh mufassar, yang mana jarh mufassar ini, ya, bukan dikarenakan ta'annud dan tasyaddud, fa innahu yuqaddamu ala tawthiq, Jika demikian, maka jarah mufassar didahulukan dari tahu taufik. Baik, ini sudah berlalu. Nah, jadi khulafa dalam masalah ini mengetahui bahwa ketika sudah diketahui manhajiyah para ulama dalam jarh wa ta'dil minal mutasyaddidin ya wal mutasahilin wal mu'tadilin, maka yang mutasyaddid jarahnya afwan, yang mutasyaddid dalam mentadil takdilnya dipegang erat-erat. Sementara yang mutasahil dalam menjarah, maka takdilnya wujuduhu ka'adamihi. Ya ala khilafin fi Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Tentunya. Sementara yang mu'tadil, nah ini yang asalnya dipegang. Ini yang asalnya dipegang kalam mereka. Baik, kemudian ketika terjadi pertentangan seperti ini, atau ketika kita sudah mengetahui manhajiyah mereka, maka butuh diketahui bahwasanya yang digunakan, yang mu'tabar pada akwal mereka adalah yang jarah dan takdil yang bersifat mutlak, bukan jarah dan takdil yang sifatnya nisbi, yang telah berlalu. Sudah kita sebutkan kemarin ya, kadang seorang alim mentausik dan tausiknya nisbi, yakni indal muqarana. Kadang seorang alim ya menjarah, tapi jarahnya ternyata bukan jarah mutlak, tapi jarah muqarana, jarah nisbi ketika dibandingkan dengan perawi lain. Nah, yang mu'tabar pada akwal mereka adalah ya jarah dan takdil yang mutlak, bukan yang nisbi. Ya. Maka sekali lagi ini pentingnya kembali kepada al-masawadirul asliyah untuk mengetahui asal kalam mereka. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa imam yang mutasahil dalam mentakdil, kalau dia bersendirian, imam yang mutasahil dalam mentakdil, kalau dia bersendirian mentakdil, ya, maka ditolak takdilnya. Ditolak apa? Takdilnya. Imam yang mutasahil seperti Ibn Hibban dan Al-Ijri, kalau dia sendirian mentakdil, maka ditolak takdilnya. Jelas ya? Demikian pula kalau seorang alim yang mutasyaddid dalam menjarah seperti Syu'bah bin Hajjaj, mutasyaddid dalam menjarah. Ya. Atau kalau kita bahasakan pakai takdil, berarti dia apa mutasahil dalam menjarah ya. Yani gampang menjarah orang. Ya, gampang menjarah orang. Jadi masalah apa mutasyaddid dan mu'tadil ini dari sudut pandang manhajiannya, bukan dari sisi lafaznya. Oh, lafaznya kalau lafaznya keras, keras kencang dalam mengkritik berarti mutasyaddid. Bukan itu yang dimaksud mutasyaddid. Tapi manhajiannya. Mutasyaddid dalam mentakdil artinya dia susah untuk mentakdil orang. Bukan bahasanya kalau mentakdil apa namanya tinggi, bukan. Ya, pujiannya terlalu tinggi, bukan maksudnya. Tapi mutasyaddid dalam mentakdil artinya dia susah untuk mentakdil orang. Demikian pula kalau dikatakan dia mutasyaddid dalam menjarah. Apa maksudnya mutasyaddid dalam menjarah? Bukan berarti kalau dia menjarah tajam, ya. Bukan juga bermakna, tapi yang dimaksud adalah kalau kita katakan kalau ada alim dia gampang menjarah orang, ini kita katakan dia mutasahil dalam menjarah. Jelas ya, mutasahil dalam menjarah. Ya. Ketika bahasanya kencang, bahasanya tajam, ya. Dalam tanda kutip agak kejam kalau dia menjarah orang. Dan tapi orangnya bagus dalam menjarah, maka ini dianggap mu'tadil dalam menjarah. Mu'tadil dalam menjarah walaupun bahasanya tajam, kan begitu. Ya. Tapi kalau ada orang misalnya, ketika dia menjarah lembut bahasanya, santai, ya, tidak kencang, tapi dia gampang menjarah orang, maka ini orang dikatakan mutasahil dalam menjarah. Mutasahil dalam menjarah. Maka perhatikan mutasahil dan mutasyaddid, ini patokannya ke manhajiyah, bukan ke lisannya tajam atau tidak. Bahasa ataupun ibarat yang dia gunakan agak sedikit dalam tanda kutip kasar atau tidak, bukan itu yang dipandang tentunya. Ya. Jadi seorang alim kalau dia bahasanya santun dalam menjarah, santai dalam menjarah, tapi dia gampang menjarah orang, ini dikatakan mutasahil dalam menjarah, bergampangan dalam menjarah orang. Ya, bergampangan dalam menjarah orang. 6. Ini selesai dhabit yang pertama. Dhabit yang kedua ini masih berkenaan dengan dhabit yang pertama. Kata beliau, kullu tabaqatin min tabaqati nuqadir rijal la takhlu min mutasyaddidin wa mutawassir. Iya. Kata beliau, semua setiap tabaqat a'immah itu selalu ada, ya, selalu ada di dalamnya yang mutasyaddid dan mutawassit. Contohnya, faminal ula dari tabaqat yang terdahulu, tabaqat yang pertama-tama. Syu'bah ibn al-Hajjaj wa Sufyan ats-Tsauri wa Syu'bah asyadduhuma. Syu'bah yang mutasyaddid, ats-Tsauri yang mu'tadil. Ini satu tabaqat mereka. Syu'bah ibn al-Hajjaj dan ats-Tsauri. Syu'bah yang mutasyaddid. Ya, dan keduanya imam, hafid. Ya, tentunya ma'ruf. Namun bersamaan dengan itu, kalau terjadi khilaf antara Syu'bah ibn al-Hajjaj dan ats-Tsauri dalam masalah periwayatan, maka yang diambil adalah ucapannya atau riwayatnya ats-Tsauri. Yang diambil adalah ucapannya ats-Tsauri. Ini dari kacamata riwayat, ya. Ini kan pembahasan jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil, Syu'bah mutasyaddid, Sufyan mu'tadil. Sufyan mu'tadil, ats-Tsauri mu'tadil. Nah, demikian pula dari sisi riwayat. Kalau misalnya terjadi perbedaan riwayat, khilaf riwayat antara Syu'bah dengan ats-Tsauri, maka yang sahih yang diambil adalah riwayatnya ats-Tsauri. Kenapa? Karena Syu'bah sendiri yang mengatakan, kata Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala, "Idza ikhtalaftu ana wa Sufyan fal qawlu qawlu Sufyan." Idza ikhtalaftu ana wa Sufyan fal qawlu qawlu Sufyan. Kata Syu'bah ibn al-Hajjaj, kalau saya berbeda, ya, ada perbedaan riwayat hadis antara saya dengan Sufyan, maka yang dipegang adalah riwayatnya Sufyan. Ya, ini sikap insaf dan juga sikap insaf dari Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah, walaupun Syu'bah ya Syu'bah. Ya. Semua orang tahu siapa beliau, tapi bersama dengan itu sikap insaf beliau dalam khilaf seperti ini. Ketika terjadi khilaf antara riwayat beliau dengan Syu'bah misalnya, kata beliau, maka yang dipegang adalah riwayatnya Sufyan, yakni ats-Tsauri. Wa min ats-tsaniyah, tabaqat di bawahnya sedikit. Yahya al-Qattan, yakni Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi. Wa Yahya asyaddu min Abdurrahman. Nah, di tabaqat ini ada dua imam yang sering berkomentar dalam rijal, yaitu Yahya al-Qattan dan Ibnu Mahdi. Nah, dari keduanya, Yahya itu yang mutasyaddid, Abdurrahman bin Mahdi yang mu'tadil. Yahya yang mutasyaddid. Ibnu Mahdi yang mu'tadil. Nah, kemudian wa min ats-tsalitsa Yahya bin Ma'in wal Imam Ahmad. Di tabaqat di bawahnya lagi ada Ibnu Ma'in dan Imam Ahmad. Ini qarinan. Ya. Mereka berdua melakukan safar bareng ke mana-mana mengambil hadis. Mereka ke Yaman mereka bersama, ya. Nah, ke kota-kota yang lain mereka jalan bareng, ya, bersama ul alim yang lain mengambil riwayat. Ma'ruf, beliau rahimahu berdua adalah qarin. Ya, di satu tabaqat. Kata beliau, wa Yahya asyaddu min Ahmad. Dan Ibnu Ma'in di tabaqat ini, Ibnu Ma'in yang mutasyaddid, Imam Ahmad yang mu'tadil. Imam Ahmad yang mu'tadil. Wa min ar-Rabi'ah, dan tabaqat di bawahnya lagi, di bawahnya Abu Hatim ar-Razi, ya, wal Bukhari. Wa Abu Hatim asyaddu min al-Bukhari. Ya, di tabaqat ini Abu Hatim ar-Razi, Abu Hatim Muhammad ibn Idris rahimahullahu taala, ya, beliau yang mutasyaddid sementara Imam Al-Bukhari yang mu'tadil, yang mu'tadil. Nah, apa maksudnya? طيب Kata beliau rahimahullahu taala, jadi ini yang seperti ini dihafalkan, penting. Ya, bahwa mengetahui tabaqat a'immah dalam menjarah wa tadir ini penting, kemudian mengetahui di tabaqat ini siapa yang muqtadirnya. Siapa yang mutasyaddid dan siapa yang muqtadir. Enggak disebutkan mutasahil karena rawi apa imam yang mutasahil sedikit. Tidak ada di tiap tabaqat. Tidak ada di tiap tabaqat ya Ibnu Hibban al-Hijri yang ma'ruf dengan tasahul. Jelas ya? Maka disebutkan di sini siapa di tiap tabaqat yang mu'tadil dan siapa di tiap tabaqat yang mutasahil. Yang mutasyaddid. Kata beliau wal faidatu min ma'rifati dzalik. Manfaat mengetahui adanya tabaqat-tabaqat ini adalah talabul muqaranati baina aqwalin nuqadi min at-tabaqatil wahidah fi hukmiha 'ala ar-rawi. Fi hukmiha yani enam, yakni fi hukmiha, yakni hak kembali kepada tabaqah ya. Enam. Baik. Faedahnya adalah dengan mengetahui tabaqat seperti ini, semacam ini, dan mengetahui siapa yang mutasyadid dan siapa yang muqtadir di tiap tabaqat, maka bisa dimuqaranah. Ya, kita bisa muqaranah antara aqwal an-nuqad dari satu tabaqat. Misalnya, Imam Ahmad berkomentar terhadap seorang perawi, kita butuh tahu juga apakah ada komentar Ibnu Ma'in di situ? Atau misalnya Abu Hatim berkomentar, ya, yang butuh kita cari tahu sebagai pembandingnya, walaupun semua kalamnya imam itu mu'tabar tentunya secara umum, namun yang cukup penting adalah mengetahui apa kalamnya Bukhari terhadap perawi tersebut. Ya, terhadap perawi tersebut. Baik. Ikhwan itu kalau kitabnya jangan taruh di lantai ya, dinaikkan di atas. Tumpang kuat atau di atas tas, jangan taruh kitab di lantai. Ya, bisa kelakar. Nah, jadi kita kembali jadi apa penting untuk mengetahui tabaqat ini. Tabaqat ini adalah untuk membandingkan antara apa? Talabul muqaranah antar nuqat. Ya, talabul muqaranah antar nuqat min tabaqatin wahidah. Maka kita tahu pasangannya masing-masing siapa. Kalau ada yang berkomentar di sini, oh dia di tabaqat sini, maka dicari. Ya. Dan tentunya di sini yang disebutkan di sini sekedar percontohan. Ya, sekedar percontohan. Jelas sampai sini? Yahya Al-Qattan Abdurrahman bin Mahdi. Ya. 6. Kemudian kayak Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, ini setabaqat dengan Ali bin Al-Madini. Ya, kurang lebih seputar itu. Ya Ali bin Al-Madini. Ya, Ali bin Al-Madini rahimahullahu taala, ya di tabaqat as-salisah kurang lebih situ. Ya, maka bisa dikiaskan dengan yang lain. Kalau ada imam lain yang berkomentar dalam jarh wa ta'dil kemudian tabaqatnya sama seperti Abu Hatim dan Al-Bukhari, berarti di tabaqat situ. Dan di tabaqat itu Abu Hatim mutasyaddid, Bukhari yang mu'tadil. Maka mereka berdua yang dijadikan sebagai mizan dalam muqaranah. Ya. Kata beliau qala al-hafiz az-zahabi rahimahullahu ta'ala Abdurrahman ibn Mahdi kana huwa wa Yahya al-Qattan qad intadaba li naqdir rijal. Kata az-zahabi rahimahullahu ta'ala, Ibn Mahdi beliau bersama Yahya al-Qattan ya yang berkomentar terhadap perawi, wa nahika bihima jalalatan wa nublan wa ilman wa fadla, dan cukuplah ya bagi kamu yakni ya bagaimana kemuliaan ya kecerdasan keilmuan dan keutamaan mereka ya, yakni keduanya sangat layak berkomentar dalam perawi. Faman jarahahu la yakadu wallahi yandamiru jarhuh, maka perawi mana saja yang mereka berdua jarah maka hampir-hampir tidak meleset jarahnya, yakni beliau katakan wallahi yakni tidak akan salah jarahnya kalau mereka berdua sudah sepakat. Waman wasaqahu fahuwa al-hujjatul maqbul. Dan siapa yang keduanya tsiqahkan, maka orang itu pasti hujjah makbul, pegang erat-erat. Ya, waman ikhtalafa fihi ujtuhida fi amrihi wa nuzzila an darajati as-sahih ila al-hasan. Dan kalau keduanya berbeda pandangan ya dalam menyikapi seorang perawi, maka kita berijtihad dalam keadaan perawi tersebut dan derajatnya diturunkan dari derajat sahih ke derajat hasan, yakni di apa dikompromikan antara keduanya. Nah, ini ya. Nah, ini penting. Jadi kalau misalnya ya, syu'bah pada perawi ada kalamnya syu'bah. Kemudian ada kalamnya juga ats-Tsauri. Ya. Kalau kalamnya syu'bah dengan ats-Tsauri sepakat, maka ini yang langsung diambil. Kalau syu'bah mensikohkan, ats-Tsauri mensikohkan, sudah ini diambil. Kenapa? Syu'bah bin Hajjaj dia mutasyaddid, tidak mudah untuk apa? Mentakdir orang. Maka kapan dia sudah mentakdir, itu dipegang erat-erat. Apalagi ditambah dengan Sufyan ats-Tsauri yang mutadil juga mentakdirnya. Sudah, ini dipegang. Ya, tidak akan salah ini. Demikian pula kalau keduanya menjarah. Kalau keduanya menjarah, ini juga diambil. Ya, karena mereka ini bisa dikatakan apa namanya? Sudah sepakat di sini di tabaqat ini mereka berdua sudah sepakat. Dan mereka lah ya, bintangnya di tabaqat itu. Ya. Tapi kalau mereka berbeda pendapat, misalnya Syu'bah apa? Mendhaifkan dan ats-Tsauri mensikohkan, atau sebaliknya Syu'bah ya mensikohkan ats-Tsauri mendhaifkan, maka kata beliau ukhtulifa fi amrihi, maka kondisi perawi yang mereka berdua perselisihkan ini butuh kita telaah lebih lanjut ya. Setidaknya ketika ada yang mensikohkan dan ada yang mendhaifkan, maka derajatnya diturunkan dari sahih ke hasan sebagaimana yang sudah kita sebutkan dari amaliyahnya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya. Ya, bahwa beliau sangat sering mengambil jalan tengah dari khilaf para a'immah dalam mentautik, dalam jarah dan ta'dil. Ya, demikian pula kalau Yahya Al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi, ya, Ibnu Ma'in dan Ahmad, Abu Hatim dan Al-Bukhari. Abu Hatim dan Al-Bukhari. Kemudian juga mengetahui tabaqat ini juga penting untuk mengetahui misalnya ada seorang perawi dikritisi. Kita lihat rawi ini dia tahun berapa meninggalnya. Kita lihat rawi ini tahun berapa meninggalnya. Ya. Anggaplah misalnya dia meninggal tahun masalah 240 atau 245 atau sekitar situ. Atau 200 misalnya 250 meninggalnya. Maka ini meninggalnya ya mirip-mirip dengan ditempokotnya Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim Ar-Razi. Ya, maka ini juga penting diketahui bahwasanya kalau ada seorang perawi hidup di satu masa dan di masa itu juga hidup alim jarh wa ta'dil, ya satu tabaqat dengan tabaqat salah satu dari tabaqat ini kita kan bisa lacak Ibnu Qattan ats-Tsauri wafatnya tahun berapa dari tabaqat di atas, Ibnu Qattan Ibnu Mahdi wafatnya tahun berapa di tabaqat sini. Nah kalau ada seorang perawi kita tahu tahun meninggalnya di kapan. Kita bisa tempatkan dia di tabaqat mana di sini? Ula, tsaniyah, tsalitsah, rabi'ah. Dan tentunya komentar seorang alim ya terhadap seorang perawi yang satu zaman dengan dirinya itu bisa menjadi korina lebih dibandingkan apa? Dibandingkan kalau yang menjarah dia orang di bawah masanya dia. Orang di bawah masanya dia. Misalnya ada seorang perawi perawinya meninggal dan dia sezaman setabaqat dengan Ibnu Qattan dan Ibnu Mahdi. Maka tentunya komentar mereka berdua ya ada qorinah lebih diunggulkan dibandingkan kalau yang berkomentar adalah Abu Hatim dan Al-Bukhari. Abu Hatim dan Al-Bukhari dan rawi tersebut beda tabaqat. Sementara Ibnu Qattan dan Ibnu Mahdi satu masa dengannya. Maka tentunya komentar mereka berdua ya bisa apa hal ini bisa menjadi korina tambahan untuk bisa mengistimewakan ya, walaupun sekali lagi ya, korina kadang dibutuhkan inda ta'aruf, namun ini juga bisa dijadikan sebagai apa sebagai pijakan untuk tadi ketika Abu Hatim dengan Ibnu Mahdi berbeda pendapat dalam menyikapi perawi tapi perawinya di tabaqatnya Ibnu Mahdi, maka tentunya ada nilai lebih dari apa kalamnya Ibnu Mahdi dibandingkan Abu Hatim. Kenapa? Rawinya itu satu masa dengan dirinya. Apalagi kalau juga kotanya berdekatan, mudah untuk diakses. Ya, maka tentunya yang lebih mendekati kebenaran adalah tausiknya Ibnu Mahdi karena si perawi yang dikomentari satu masa dengan dirinya dan mungkin kotanya berdekatan. Dia lebih kenal orangnya dibandingkan Abu Hatim Ar-Razi yang dia baru lahir belakangan setelah rawi tersebut meninggal. Jelas sampai sini, maka ini juga penting untuk mengetahui atau salah satu manfaat mengetahui tabaqat seperti ini agar ketika mendapati seorang perawi kita bisa lihat dia di tabaqat mana. Bukan berarti yang tidak satu tabaqat dengan dia tidak diperhitungkan, bukan begitu maksudnya. Tapi ketika terjadi ta'aruf, qarinah seperti ini bisa dijadikan juga sebagai nilai plus. Ya, walaupun laisa ala itlaqi, tapi ini juga salah satu faedah penting mengetahui apa? Mengetahui tabaqat dari para imma al-jarhi wa ta'dil. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu. Insyaallah taala nuasir fil usbuul qadim bi'idznillahi taala. Pada kaidah yang ketiga berkenaan dengan ini beberapa dhawabit, ini sangat penting ya. Nah. Wallahu taala alam bisawab. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين